Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, ayuhal talabah, rahimani wa rahimakumullah. Saya diminta untuk menggantikan jadwal Ustaz kita, Al-Ustaz Abdurrahman Mubarak, hafizahullah. Maka kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'unul Ahadis Samad, Syarhul Adabil Mufrad. Kita telah memasuki bab La Yasubbu Walidayhi. Telah kita selesaikan semuanya hadis-hadis dalam bab ini. Kemudian juga telah kita bacakan terakhir hadis yang kedua ya, dari bab La Yasubbu Walidayhi. Maka pada kesempatan ini kita akan membacakan hadis yang ketiga dalam bab La Yasubbu Walidayhi. Tidak boleh seorang mencela kedua orang tuanya. Berkata Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Musa qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Ziyad ibn Mikhraq an Taisalata annahu sami'a ibn Umar yaqul. Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad asar yang sahih ini sampai sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, di mana beliau berkata, buka'ul walidaini minal uquqi wal kabair, membuat kedua orang tua menangis minal uquqi wal kabair, termasuk kedurhakaan dan dosa besar. Ini kata sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Berkata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menjelaskan asar yang sahih ini, kata beliau, na'am. Idza abkahuma al-walad ay idza asaa ilayhima. Na'am, ya. Jika seorang anak membuat kedua orang tuanya menangis, yakni idza asaa ilaihima, jika melakukan perbuatan yang jahat, yang jelek kepada kedua orang tua, hatta wasala bihi mal hal ilal bukai min jarra'i uquqihi, yang perbuatan jelek tersebut membuat kedua orang tua menangis disebabkan oleh durhakanya anak. Faqad waqa'a fi kabiratin minal kabair wahiyal uquq. Maka barang siapa yang membuat kedua orang tuanya menangis dengan perbuatan jeleknya, dengan ucapan yang jeleknya, maka sungguh, kata Syekh Zaid Al-Madkhali, dia telah terjatuh pada dosa besar. Dari dosa-dosa besar, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Wal-uququ yatanafa ma'albir. Durhaka kepada kedua orang tua itu sangat bertentangan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Karena bertolak belakang. Berbakti kepada kedua orang tua diperintahkan, disyariatkan, dan itu adalah ibadah yang agung. Bahkan digandengkan setelah perintah mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehingga berbakti kepada kedua orang tua adalah ibadah. Ibadah yang sangat besar. Sedangkan durhaka kepada kedua orang tua durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang ancamannya sebagaimana dalam hadis yang telah kita bacakan, ajdaru an yu'ajjal li sahihi bihil 'uqubah, berhak untuk disegerakan hukuman bagi pelaku, yakni orang yang durhaka, berhak disegerakan di dunia hukumannya dan juga akan diberikan hukuman di akhirat, ma'a ma yuddakharu lahu, double dosanya, di dunia disegerakan dan di akhirat juga akan menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar sekali. Kenapa? Karena ini sangat bertentangan dengan fitrah seorang insan. Fitrah seorang insan semuanya mengajak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, hatta orang-orang non-muslim, sebagian mereka sangat baik kepada kedua orang tuanya. Walaupun itu sama sekali bukan ibadah, karena mereka kufar, kafir. Akan tetapi, ini menunjukkan bahwa tabiat, watak seorang insan asalnya itu mengajak untuk berbuat baik kepada orang tua. Sehingga durhaka kepada orang tua sangat diingkari oleh syariat kita dan diingkari oleh banyak manusia. Tidak ada yang membenarkan perkataan yang kasar, yang jelek, sampai membuat nangis orang tua. Tidak ada orang yang berakal yang akan membenarkan perbuatan durhaka tersebut. Nah, maka berhati-hatilah kita semua dari dosa besar ini, durhaka kepada kedua orang tua. Babu da'watil walidain, bab doa kedua orang tua. Qala al-imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, qala haddathana Mu'adz bin Fudhalata, qala haddathana Hisham an Yahya wa bin Abi Katsirin an Abi Ja'farin annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, yakni Abu Hurairah berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu da'awatin mustajabatun lahunna, ada tiga doa yang mustajab yang akan dikabulkan, la syakka fihinna, kata Rasulullah SAW tidak ada keraguan bahwa doa, tiga doa ini segera akan dikabulkan. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, doa musafir. Wa da'watul walidaini ala walidihima, yang ketiga, doa kedua orang tua terhadap anaknya. Ini syahidnya. Wa da'watul walidaini ala waladihima, doa kedua orang tua terhadap anaknya termasuk doa yang mustajab yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membacakan penjelasan Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Kata beliau, dalla hadzal hadis ala bayani anna hadhihi tsalatsat da'awati, hadis ini menunjukkan, menerangkan kepada kita bahwasanya tiga doa ini, yakni doa orang terzalimi, doa musafir, dan doa kedua orang tua terhadap anaknya, wa ma yatarattabu 'alaiha mustajabat, dan apa yang disebabkan, diakibatkan dari doa tiga orang tersebut, semuanya itu mustajabat, mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwa doa tiga orang yang disebutkan dalam hadis ini mustajab. Beliau akan menjelaskan doa orang yang terzalimi. Da'watul mazlum. Allazi yuzlamu fi malihi au fi damihi au fi irdihi. Maksudnya apa doa orang terzalimi? Doa orang terzalimi yang dizalimi hartanya atau darahnya. Darahnya maknanya dibunuh atau dianiaya fisiknya. Au fi irdihi, atau dizalimi pada kehormatannya. Kehormatan di sini termasuk yang berkaitan dengan kemaluan dan kehormatan, harga diri seseorang, kehormatan seseorang, sehingga tidak direndahkan, tidak dilecehkan, sehingga di sini tiga perkara ini, barang siapa yang menzalimi orang lain pada hartanya dengan mencuri, merampok, merampas, menggosok tanpa seizin pemilik harta, termasuk juga di sini dengan curang dalam jual beli, dengan menipu, dan berbagai macam bentuk kezaliman dalam harta atau dalam darah, sebagaimana kita sebutkan dengan pembunuhan, dengan melukai seseorang, menzalimi fisik seseorang, ini masuk ke dalam ini, menzalimi darah dan menzalimi kehormatan, dan ini waliyazubillah berkaitan dengan lisan dan berkaitan dengan kemaluan seseorang. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis sahih, barang siapa yang bisa menjamin apa yang ada di antara dua rahang, yaitu lisan, antara dua paha, yaitu kemaluan, maka aku jamin dia, baginya surga. Karena lisan, sebagaimana yang telah kita sebutkan, sangat mudah seseorang mengumbarnya sehingga terjatuh pada ghibah, dosa besar yang disepakati keharamannya. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran seperti memakan daging saudaranya yang telah menjadi bangkai, telah jadi mait. Terjatuh pada namimah, mengadu domba dengan lisan. Mencela seseorang yang menyebabkan orang tua dicela, ini dosa besar pula. Melaknat seseorang, dosa ini juga dilarang dalam syariat kita. Bahkan yang paling besar yaitu mengucapkan ucapan atau perkataan yang terkandung dalam kekufuran, kesyirikan, waliyazubillah. Termasuk di sini menafikan nasab seseorang, kemudian menuduh seorang berzina tanpa bisa mendatangkan 4 saksi, maka ini kezaliman yang berkaitan dengan kehormatan seseorang. Maka kata Asy-Syadz Al-Madkhali rahimallahu, fadza 'ala man zalamahu fa du'a'uhu mustajab. Maka jika yang terzalimi dari tiga jenis perkara tadi berdoa, dia mendoakan orang yang menzaliminya, maka doanya itu mustajab. dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis yang sedang kita bahas ini. Wa fil haditsil akhir, dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattaqi da'watal mazlum." Berhati-hatilah dari doanya orang yang terzalimi. Berhati-hatilah, jangan sampai didoakan oleh orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sungguhnya tidak ada antara doa yang orang yang terzalimi dan Allah tabir pembatas. Maknanya dikabulkan oleh Allah doa orang yang terzalimi, karena tidak ada pembatas antara doa orang yang terzalimi dan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. لأن المسلم على المسلم حرام دمه وماله عرضه. Karena darah seorang muslim, hartanya dan kehormatannya itu dijaga dalam syariat kita. Tidak boleh dizalimi oleh muslim yang lain atau orang lain. Nah, ini kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Seorang muslim tidak boleh menzalimi muslim yang lainnya. Tidak boleh menzalimi fisiknya, hartanya, kehormatannya. Nah, ini terhadap muslim. Bahkan kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nah, dalam fatwa beliau, beliau menyebutkan bahwa doa orang kafir yang terzalimi pun dikabulkan oleh Allah. Doa orang kafir, dia kafir, tapi dizalimi. Dan jika dia berdoa, dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallah. Kata beliau, kama annahu yujibu da'watal mazlumi walau kana kafiran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa orang yang terzalimi walaupun dia kafir. Yang terzalimi itu adalah orang kafir. Lau annaka zalamta syakhsan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jika seandainya engkau menzalimi seorang kafir, fada'a alaika, lalu dia mendoakan kejelekan untukmu, istajaballahu du'aahu, maka Allah akan kabulkan doa orang kafir itu. Ini orang kafir yang terzalimi akan dikabulkan oleh Allah, apalagi doa orang muslim yang dizalimi. Maka berhati-hatilah dari kezaliman. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita bacakan, al-baghyu termasuk dosa yang segerakan hukumannya di dunia. Naam. Kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa du'aul mazlum mustajab walau kana min kafir. Doa orang yang terzalimi itu mustajab, dikabulkan walaupun kafir, orang kafir yang berdoa itu. Amma ta'abbudu lillahi bi salatin aw nahwiha fa hadhihi la tuqbal illa bi ikhlasin wa islam. Adapun ibadah seperti salat dan yang lainnya, maka tidak diterima dari orang kafir, karena disyaratkan pada suatu ibadah itu harus ikhlas dan harus masuk Islam dulu. Namun doanya yang terzalimi, orang kafir yang terzalimi, dikabulkan oleh Allah. Nah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Karena Allah Maha Adil, membenci kezaliman dengan berbagai macam bentuknya. Nah, maka berhati-hatilah kezaliman. Kezaliman baik dengan mengganggu seorang yang tidak ada masalah, tidak ada melakukan kezaliman terhadap kita, tiba-tiba kita wal'iyadzubillah mengganggunya sehingga dia merasa terganggu, terzalimi dengan berbagai macam bentuk kezaliman, maka berhati-hatilah, jangan pernah melakukan kezaliman kepada siapa saja kepada siapa saja, tidak boleh melakukan kezaliman. Kata Asy-Syadz Al-Madkhali rahimahullah, faman intahaka wahidatan min hadhil jihati, barang siapa yang melanggar salah satu dari tiga perkara tadi, barang siapa yang menzalimi pada salah satu dari tiga perkara tadi, harta, kehormatan, dan darahnya, faqad bagha wa'tada, maka sungguh dia telah berbuat zalim, wa'tada, telah menyakiti orang lain, wastahaqqa an yad'a 'alaihi al-mazlumu, dan dia berhak, dia layak didoakan oleh orang yang terzalimi dengan kejelekan. Wa idza da'a al-mazlumu, dan jika orang yang terzalimi berdoa, nasarahu Allahu 'alaihi bistijabati du'aihi, maka Allah akan menolongnya dengan cara apa? Dengan mengabulkan doa orang yang terzalimi itu. Allah menolong. Karena Allah benci segala bentuk kezaliman. Walau ba'dahin. Allah akan tolong, Allah akan kabulkan doa orang terzalimi itu walaupun beberapa saat. Tidak disegera, tetapi akan Allah kabulkan. Setelah beberapa waktu setelahnya. Ini yang pertama, doa orang yang terzalimi mustajab. Yang kedua, wa da'watul musafir fi safari ta'ati awil mubah. Doa musafir yang melakukan safar ketaatan atau safar yang mubah. Mubah seperti safar melakukan untuk melakukan jual beli. Safar dalam ketaatan seperti safar untuk menunaikan haji, umroh. Li'anna safara fihi 'ana'un wa ta'abun wa masyaqqatun. Karena pada safar itu ada sakit, ta'ab, keletihan, wa masyaqqah, dan kesusahan yang diperoleh oleh orang yang sedang safar. Sehingga Allah, ganjar Allah berikan keutamaan ini, doa mereka dikabulkan. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan safar, musafir. Dikabulkan doa mereka. Fa idza kana fi ta'atin kal jihadi. Dan jika safar itu melakukan ketaatan seperti untuk berjihad, wa talabil ilm, untuk menuntut ilmu syar'i, wal kaddi 'alal a'ila, dan untuk bekerja keras menghidupi keluarganya, wa 'alal armalati, untuk menghidupi janda, wal miskin, dan menghidupi orang miskin, wal qasir, menghidupi orang yang kekurangan, kullu hadza yu'tabaru jihadan fi sabilillah. Semua ini yang melakukan safar untuk melakukan ketaatan yang disebutkan di sini, maka dia dianggap sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wasiyanatan nafsi aidan anis sual, dan dia dianggap menjaga dirinya dari meminta-minta. Safar untuk melakukan ketaatan, berjihad untuk ilmu syar'i, dan mencari ma'isha untuk menghidupi keluarga, janda, miskin, orang kekurangan. Ini jihad kata Syaikh Al-Madkhali rahimahullah, dan usaha untuk menjaga diri dari perbuatan jelek itu meminta-minta kepada manusia. Wa man da'a wa huwa fi hadhil ahwal, dan barang siapa yang berdoa dalam keadaan yang telah disebutkan tadi, istajaballahu du'aahu, maka Allah akan kabulkan doanya. Wa yushtaratu fi du'ai an la yasta'jila al-ijabata wa la yaknab, disyaratkan dalam berdoa itu tidak boleh seorang tergesa-gesa meminta untuk dikabulkan doanya. Seperti ucapan seorang, misalnya aku berdoa tapi belum dikabulkan, sehingga dia berhenti untuk berdoa, tidak boleh. Wala yaqnat, janganlah dia putus asa. Wala yanqati'a kama fil hadis sahih, dan jangan berhenti untuk berdoa. Terus berdoa. Kama fil hadis sahih, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 6340. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan dikabulkan doa kalian jika tidak tergesa-gesa. Contohnya apa? Yaqulu da'utu falam yustajab li. Bentuk tergesa-gesa itu seperti apa kata Rasulullah sallam? Seperti ucapan seorang, aku telah berdoa tapi tidak dikabul-kabulkan. Tidak boleh kita mengucapkan seperti ini. Kita, tugas kita beribadah, berdoa. Doa itu adalah ibadah, diberi pahala oleh Allah, walaupun belum dikabulkan. Dan doa seseorang itu tidak lepas dari tiga perkara. Dikabulkan segera, atau ditunda untuk beberapa waktu, atau yang ketiga, disimpan untuk akhirat nanti. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Nah, disyaratkan jangan tergesa-gesa, berdoa saja. Bahkan sebagian salaf, ketika menjelaskan tentang doa ini, kata sebagian salaf, dalam Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah, kata sebagian salaf, la ana ashaddu khasyatan an uhramad du'a min an uhramal ijabah. Saya sangat takut, khawatir jika saya dihalangi untuk berdoa daripada dibandingkan saya dihalangi atau doa saya tidak dikabulkan. Kata sebagian salaf, yang saya lebih saya takuti itu saya tidak bisa berdoa, bukannya yang saya takuti itu doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Ini kata sebagian salaf. Karena doa itu adalah ibadah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, pasti aku akan kabulkan. Kita yakini saja. Karena Allah tidak akan menyelisih janjinya. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wa ma lam yad'u bi qati'ati rahimin aidan. Dan syarat kedua agar doa seorang itu diterima, dikabulkan, dia jangan berdoa dengan doa yang isinya itu memutuskan hubungan rahim kekeluargaan. Wa amma safarul ma'asi fa innahu la tustabahu bihi rukhas. Adapun safar untuk melakukan kemaksiatan, seorang melakukan safar menuju tempat maksiat, maka tidak diperbolehkan dalam syariat kita, tidak diberikan juga rukhsah-rukhsah, keringanan-keringanan dalam agama kita. Wala yu'ta sahibuhu ma yu'tal musafir safara ta'atin au safaran mubahan. Dan dia yang melakukan safar kemaksiatan itu tidak diberikan seperti yang diberikan kepada orang yang melakukan safar ketaatan dan safar mubah. Yang ketiga, yang ini inti dari kitab ini. Wa da'watul walid awil walidati adal waladi zakaran kana au untha wahiyya thalitha. Yang ketiga, doa orang yang akan dikabulkan oleh Allah adalah doa ayah atau ibu terhadap anaknya, baik laki-laki atau perempuan anaknya. Yustajabu li walidihi idza da'a alaihi wa li walidatihi idza da'at alaihi. Akan dikabulkan doa ayah jika dia berdoa kejelekan untuk anaknya. Dan juga doa ibu akan dikabulkan jika dia berdoa kejelekan untuk anaknya. Tapi dengan satu syarat. Walakin in hasalad du'a'u minhuma bihaqqin bisababil isa'ati ilaihima. Doa mereka, ayah atau ibu, mendoakan kejelekan anaknya, itu akan dikabulkan. Seorang anak, seorang ayah atau ibu mendoakan kejelekan, Ini menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Ya. Karena pada hakikatnya tidak ada orang tua yang menginginkan kejelekan untuk anaknya. Kenapa? Karena jika anaknya jelek atau tertimpa musibah, tentu orang tuanya juga yang repot. Orang tuanya juga yang akan susah, yang sedih. Maka jika ada orang tua yang berdoa, mendoakan kejelekan terhadap anaknya, ini menunjukkan sangat durhakanya anak tersebut yang didoakan kejelekan oleh orang tuanya. Tapi dijelaskan oleh Asy-Syazai dan para ulama lainnya, doa kejelekan dari orang tua itu yang dikabulkan oleh Allah jika doanya itu disebabkan dengan alasan yang dibenarkan, dengan alasan yang hak, yaitu disebabkan anaknya berbuat jelek, anaknya melakukan perbuatan jahat jelek terhadap orang tuanya. Jika sebabnya ini, kemudian orang tuanya mendoakan kejelekan, maka dia masuk ke keumuman hadis ini, dikabulkan doa kejelekan dari ayah dan ibunya. Menunjukkan jika seseorang dia melakukan ketaatan, melakukan kewajiban, misalnya menjaga tauhidnya, tidak mau melakukan kesyirikan, walaupun orang tuanya marah sampai orang tuanya mendoakan kejelekan, tidak termasuk di sini, karena tidak dibenarkan oleh syariat kita. Sebabnya bukan karena perbuatan jelek, akan tapi untuk mempertahankan, bahkan ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, jangan taati mereka jika mereka memerintahkan untuk melakukan kesyirikan. Dan begitu juga pada perkara kemaksiatan, kebid'ahan. Jika kita tidak mau melakukan kemaksiatan kepada Allah, tidak mau melakukan kebid'ahan kepada Allah, namun orang tua, karena kejahilannya, terus menyuruh kita untuk melakukan kesyirikan atau kemaksiatan atau kebid'ahan, sampai-sampai mereka menangis, sampai-sampai mereka mendoakan kejelekan untuk kita, maka tidak termasuk di sini. Allah tidak akan mengabulkan doa kejelekan mereka. Karena tidak dibenarkan oleh syariat. Tidak, alasannya tidak dibenarkan. Kal'ukuki wa adamil bir. Yang dibenarkan alasan atau sebab yang dengannya akan dikabulkan doa kejelekan orang tua, seperti durhaka dan tidak berbakti. Fadda'watu da'watul walidi wal walidati 'alal waladi dzakaran kana unsa mustajaba. Maka jika sebabnya tadi perbuatan jelek anak, akhlak yang jelek dari anak, kemudian orang tuanya mendoakan kejelekan terhadap anaknya, maka doa kedua orang tuanya mustajab. Fa'alal muslimina an yattaqu hadhihi thalas al-khisal. Maka wajib kaum muslimin untuk berhati-hati dari tiga perangai ini, tiga doa orang ini. Az-zulmu lil ghairi fi malin aw damin aw 'irdin wa kadzalika al-uquq alladhi ya'ti bil uqubatil 'ajila wal ajila. Yani berhati-hatilah menzalimi orang lain, baik pada hartanya, fisiknya, darahnya atau kehormatannya. Dan berhati-hatilah dari durhaka kepada kedua orang tua, karena hukumannya akan disegerakan di dunia dan di akhirat. Nah, kita telah menyelesaikan syarah penjelasan Asy-Syaikh Zain Al-Madkhali rahimahullah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.